dia hujan tengah hari. Naknya tumbuh si rumput banto, ialah dia jelai surang diri. Kok jambo mungkin sansaro, biarlah dia jelai surang diri. Kok jambo apa nak